Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang akidah. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas kitab Al-Usulul Thalatha selesai, lalu dilanjut dengan Qawaidul Arba', dan itu semuanya merupakan penjelasan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang beriman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama. Nah, sekarang kita masuki rukun iman yang kedua, malaikat. Sekarang mungkin setahun atau dua tahun ke depan kita akan membahas tentang malaikat secara rinci, detail, mendalam, sejelas, segamblang mungkin. Pertama, kita akan mulai membahas apa arti dari malaikat. Malaikat ini jamak. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya malakun dan malakun. Ada dua, ada malakun, ada malakun. Tapi yang lebih banyak dipergunakan adalah yang tanpa alif. Malakun huruf alifnya yang disukun dibuang jadi malakun. Begitulah kebiasaan orang Arab. Jadi kalau ada huruf mad, alif, waw, dan iya gitu ya, kemudian mati, kadang-kadang dibuang. Seperti ma'lakun, maknya huruf alifnya dibuang jadi malakun. Sama dengan ro'a, ya ro'. Ro'a tadinya ro'aya. Ya ro'aya, yar ayu. Tadinya begitu. Nah, kemudian huruf alifnya dibuang dan huruf ro-nya dihidupkan. Yar ayu jadi yaro. Ma'lakun jadi malak. Adanya huruf alif di sini yang kemudian dibuang jadi malakun, terketahui ketika dijamakkan huruf hamzahnya, huruf alif yang dibuang tadi diadakan kembali jadi malaikatun. Dan inilah yang masyhur di kalangan bahasa ahli bahasa Arab. Ma asal katanya ma'lakun, kemudian berubah menjadi malakun, dibuangnya huruf hamzah. Kemudian ketika dijamakkan hamzahnya kembali diadakan jadi malaikatun. Malaikat berasal dari kata la'aka yal'aku. La'aka yal'aku, masdar mimnya jadi mal'akun. Kemudian berubah menjadi malakun, jamaknya malaikatun. Makna la'aka adalah arsala. Dan makna arsala adalah mengutus. Sehingga kalau umpamanya orang Arab mengatakan utuslah aku, alikni, maknanya arsilni. Berdasarkan hal itulah maka makna malak yang jamaknya malaikat secara bahasa artinya utusan. Makanya dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebut para malaikat dengan sebutan utusan. Seperti dalam surah Hud ayat 77, Allah menyatakan, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَ سِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ. Ketika datang para utusan kami kepada Nabi Lut, para utusan kami ini para malaikat, tapi malaikatnya menjelma menjadi laki-laki yang gagah, yang ganteng. Ketika kedatangan tamu berupa laki-laki yang gagah, yang ganteng, para itu para malaikat. Beratlah bagi Nabi Lut. Lalu beliau berkata, hadza yaumun asib. Aduh, ini hari yang berat. Kenapa? Sebab pasti kaumnya ini kan punya penyakit psikis, menyukai sesama jenis. Bahasa kitanya sekarang homo atau gay. Makanya homo atau gay, lelaki yang menyukai sesama jenis, sesama lelaki, karena ini penyakit kaum Nabi Lut, disebut liwat. Sanis liwat kade. Liwat itu homoseksual. Jadi kata orang Sunda mah tekaop ningali nu kasep. Atel we. Para mun atel marigaro we. Jadi ketika Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki yang gagah, yang ganteng, para itu para malaikat. Kaumnya ribut. Maka Nabi Lut menyatakan, hadza yaumun asib. Jadi para malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Lut disebut oleh Allah dengan sebutan rusuluna, para utusan kami. Demikian juga ketika datang para malaikat kepada Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah datang berita kepada kalian tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Terus ini tamu tuh malaikat tapi berupa orang. Nabi Ibrahim enggak tahu bahwa ini malaikat. Ketika disuguhi anak kambing bakar yang enak, lezat, tamu ini tidak mau menyentuhnya, tidak makan. Padahal tamu ini musafir yang jauh. Musafir biasanya kehilangan bekal atau kehabisan bekal, lapar, haus, capek. Harusnya disuguhi makanan enak teh, bakal ponyo. Bakal apa ponyo teh? Lahap makannya. Tapi ini disentuh pun tidak. Nabi Ibrahim takut. Disangkanya ini orang jahat. Lalu mereka terus terang bahwa mereka adalah orang yang dahulu diutus kepada orang-orang durhaka pada zaman dahulu untuk dimusnahkan. Nah, lalu datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim di masa tuanya akan punya anak. Nah, singkatnya cerita, Nabi Ibrahim bertanya, dan ini diceritakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat. Kata Nabi Ibrahim, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Bagaimana kisah kalian di masa lalu, wahai para utusan? Para malaikat ini memang para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna asal dari malaikat adalah para utusan. Inilah umumnya penjelasan para ulama ahli bahasa dan ahli tafsir ketika menerangkan makna malaikat. Malaikat artinya adalah para utusan. Ada lagi yang berpendapat bahwa malaikat asalnya al-malku. Al-malku artinya al-akhdu biquwah. Artinya mengambil dengan kekuatan. Ada lagi yang berasal dari kata malik artinya penguasa. Disebut malaikat itu dengan sebutan penguasa summu bidzalik li tauliyahum tadbira ma amarahumullahu fis samawat kama yusamma may yatawalla tadbira syu'unin nas fil ardi malika. Para malaikat disebut malaikat artinya para penguasa karena mereka diberikan kekuasaan oleh Allah di langit mengatur seluruh urusan langit. Sebagaimana orang yang di dunia diserahi tugas mengurus urusan manusia disebut malik, disebut raja, disebut penguasa. Ini penjelasan beberapa ulama. Mana yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat yang menyatakan bahwa para malaikat maknanya adalah para utusan sebagaimana yang diterangkan tadi. Inilah poin yang pertama. Kedua, apa hakikat dari malaikat? Dalil-dalil yang ada baik Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' kaum muslimin, ijma' ulama, menjelaskan bahwa malaikat itu salah satu di antara makhluk Allah. Allah menciptakan mereka sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia. Cuma bahannya beda. Kalau jin diciptakan dari apa? Api. Manusia dari tanah. Malaikat dari cahaya. Ini bahan asal. Bukan bentuk malaikat berbentuk cahaya, bukan. Tapi bahan asal. Sebagaimana jin bahan asalnya api, tapi jin bukan berupa api. Sebagaimana manusia berasal dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya, itu bahan pembuatan asal. Tapi bentuknya bukan cahaya. Nanti akan kita terangkan lebih jauh. Para malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan bisa berbicara beserta sifat-sifat lain yang nanti akan kita terangkan sifat malaikat. Alam malaikat berbeda dengan alam jin, berbeda dengan alam manusia, walaupun seluruhnya adalah makhluk Allah. Akan tapi alam malaikat adalah alam yang suci, yang mulia, yang Allah pilih dalam kehidupan di dunia karena kedekatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan seluruh perintah Allah, baik perintah yang kauni atau perintah yang syar'i. Allah pun menyebut malaikat selain dengan sebutan utusan, juga dengan sebutan safarah. Sebagaimana dalam surah Abasa, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Abasa tadi bi aidi safarah kiramim bararah. Bi aidi safarah artinya di tangan para safarah. Safarah artinya para malaikat. Makna safarah adalah kalau bahasa kita mah duta. Pernah mendengar kedutaan? Pemimpin kedutaan adalah duta besar. Kita umpam orang pemerintah Indonesia punya duta besar di negara-negara lain. Di semua negara, di kebanyakan negara, enggak semua negara. Negara-negara yang punya hubungan diplomatik, di sana ada kedutaan kita, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pemimpinnya duta besar. Apa arti duta? Perwakilan. duta besar yang ada di umpamanya di Arab Saudi, duta besar Indonesia untuk Arab Saudi adalah wakil pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Dubes kita di Belanda umpamanya, duta besar, itu adalah wakil pemerintah Indonesia yang ada di Belanda. Perantara. Safaroh adalah perantara. Para malaikat disebut safaroh karena mereka perantara antara Allah dengan manusia dalam banyak hal. Dalam hal menyampaikan wahyu. Dalam hal umpamanya mengatur kehidupan manusia, mengatur turunnya hujan, tiupan angin, didistribusikannya rizki. Allah delegasikan kepada malaikat Mikail sebagai pimpinannya dan memiliki banyak anak buah untuk mengatur bagaimana hujan turun, bagaimana hujan ditahan, bagaimana bertiupnya angin, bagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Makanya disebut dengan safarah. Nah, akan tetapi banyak manusia yang menyangka malaikat itu anak-anak Allah. Orang-orang ateis atau bukan ateis, kalau ateis gak percaya kepada Allah. Agama-agama terdahulu mengakui adanya malaikat. Tapi mereka menyangka malaikat itu para wanita jenis kelaminnya. Terus, apa namanya, dianggap sebagai anak-anak Allah. Dan para malaikat wanita yang cantik jelita. Bahasa kitanya bidadari. Makanya dalam bahasa Inggris, bidadari dan malaikat itu sama, disebut angel. Malaikat angel, bidadari juga angel. Bahasa kita nama bidadari. Dan digambarkan sebagai wanita yang cantik jelita, punya sayap, di atas kepalanya ada apa? Lingkaran bercahaya, di tangannya ada tongkat sakti, bisa terbang, bisa menghilang, gitu ya. Itu gambaran orang-orang kafir tentang malaikat dan dianggap anak-anak Allah. Allah membantah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 26-29. Wa qalu takhadha ar-Rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunillahi am min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin. Orang-orang kafir berkata, termasuk orang-orang kafir bangsa Arab zaman dahulu sebelum datangnya Islam, mereka berkata Allah punya anak. Siapa anaknya? Para malaikat. Kalau Nasrani menganggap anak Allah itu siapa? Nabi Isa. Kalau orang-orang Arab zaman dahulu percaya adanya Allah dan malaikat adalah anak-anak Allah. Oleh Allah dibantah, subhanah. Maha suci Allah dari hal itu. Allah enggak punya anak. Termasuk malaikat bukan anak Allah, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan. Mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan para malaikat, apa yang ada di belakang mereka. Dan para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Dan para malaikat saking takutnya kepada Allah, mereka tunduk. Siapa saja di kalangan para malaikat yang berkata, akulah sesembahan selain Allah, maka akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan demikianlah cara kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi malaikat hamba Allah tidak boleh mengaku sebagai sesembahan selain Allah, enggak. Kalau ada di kalangan para malaikat satu saja berani menyatakan akulah sesembahan, ayo sembah aku, oleh Allah malaikat ini akan dimasukkan ke dalam jahannam, akan diazab. Tapi tak ada malaikat yang seperti itu. Berkata para ulama ketika menerangkan ayat yang barusan, fa'abanallahu bihadihil ayatin بهذه الآيات حقيقة الملائكة وأنهم خلق كريم خلقهم الله لعبادته ورفع مقامهم وأكرمهم لكنهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية ولا يستطيعون ولو ادعى أحدهم ذلك مع علو مقامه لعاقبهم الله بالنار. Dalam ayat ini Allah menerangkan hakikat malaikat. Bahwa malaikat adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan untuk beribadah. Lalu Allah angkat derajat mereka dan Allah memuliakan mereka. Akan tetapi sekalipun mereka makhluk yang mulia, mereka tidak keluar dari maqam ubudiyah. Mereka pun tetap harus ibadah kepada Allah. Tidak bisa keluar. Seandainya ada salah satu malaikat, walaupun dengan derajat yang sangat tinggi, tapi ngaku bahwa dia sesembahan yang harus disembah, maka oleh Allah akan diazab oleh api neraka. Nah, lebih lanjut nanti hakikat malaikat akan kita terangkan di bab yang khusus untuk itu. Adanya malaikat wajib diimani. Iman kepada malaikat bagian yang sangat penting dari agama ini. Tidak percaya adanya malaikat, kufur, keluar dari Islam. Karena siapa yang tidak percaya malaikat berarti sama dengan tidak percaya kepada Quran. Karena Quran menerangkan adanya malaikat. Saking pentingnya iman kepada malaikat, jadi rukun kedua di antara 6 rukun iman. Rukun pertama iman kepada Allah, kedua kepada para malaikat. Al-Quran pun penuh menyebutkan, menerangkan tentang para malaikat, golongan-golongan mereka, beberapa sifat dan karakter mereka. Al-Quran menyuruh beriman kepada mereka, menyuruh kita untuk mengimani, meyakini adanya keberadaan mereka. Dan Al-Quran pun melarang kita kufur kepada para malaikat. Dan sebagian surat dalam Al-Quran dinamai dengan surat malaikat. Di antara surat yang dinamai dengan surah malaikat ada surah Fatir. Surah Fatir, nama lain dari surah Fatir itu adalah surah malaikat. Seperti surah Ghafir kadang disebut surah apa? Al-Mu'min. Surah Fatir disebut dengan surah malaikat. Karena di dalamnya dijelaskan tentang malaikat. Terus ada juga surah yang tidak langsung disebut malaikat, tapi menyebut dengan sebutan tugas malaikat. Seperti An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at setelah An-Naba, makna An-Nazi'at adalah para malaikat pencabut nyawa. Wan-Nazi'ati ghorqa. demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Malakul maut itu surah An-Naziat. Terus ada lagi surah yang maknanya atau maksudnya menerangkan malaikat, yaitu surah Al-Mursalat. Al-Mursalat adalah para utusan. Bukan wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Lalu, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla pun menyebut kemuliaan malaikat dengan cara disandingkannya malaikat dengan Allah dalam hal menjadi saksi atas sebenar-benar ucapan. Apa sebenar-benar ucapan? La ilaha illallah. Ucapan terbaik adalah la ilaha illallah. Nah, yang menjadi saksi bahwa Allah satu-satunya sembahan, tak ada sembahan lain yang hak selain Allah, yang menjadi saksi atas kalimah tersebut tiga. Pertama Allah, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi ayat-ayat Al-Quran banyak menyebut para malaikat yang wajib diyakini, diimani, dan mengimani malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Malaikat Jibril, Malaikat Jibril saat itu datang dalam bentuk orang. Nabi dan para sahabat sedang ngumpul, datang orang. Pakai pakaian putih bersih, rambutnya hitam legam. Tidak ada yang mengenal, tidak ada bekas safar, disebut orang jauh. Seger buger, kalau orang jauh habis safar kan kelihatan lelah, dekil, kucel gitu ya. Ini mah fresh, kayak baru datang dari dekat. Disebut orang dekat, tak ada orang yang mengenalnya. Lalu orang ini akrab dengan Nabi SAW. Lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Diterangkan. Lalu orang ini berkata, sodakta, benar engkau. Penjelasanmu itu benar. Para sahabat kaget, ongkoh orang ini nanya, setelah dijawab, membenarkan seperti apa? Ngetes gitu. Terus ditanya, wa akhbirni anil iman. Sekarang beritahukan kepada saya tentang iman. Terangkan apa itu iman. Lalu Nabi menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Sedak tak benar jawabanmu itu. Dan bertanya lagi tentang ihsan, bertanya tentang kiamat, tanda-tandanya, terus begitu. Setelah itu pergi menghilang. Kata Nabi SAW, tahu gak siapa dia? Para sahabat menjawab, enggak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata beliau? Hadza Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. cara ngajarkannya itu bertanya kepada Nabi, Nabi suruh menjelaskan. Kenapa tidak malaikat Jibril langsung datang? Ngomong langsung bicara, dengarkan, saya malaikat Jibril. Saya akan terangkan Islam apa, iman apa, ihsan apa, tanda-tanda kiamat. Kenapa enggak demikian? Kalau demikian, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini wahyu, terdengar oleh semua sahabat di sana, bisa-bisa semua sahabat di sana jadi nabi, ya enggak? Karena makna nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril langsung bicara kepada para sahabat, berarti para sahabat dapat wahyu. Berarti mereka nabi. Makanya tidak demikian cara menerangkan apa itu Islam, iman, ihsan, dan seterusnya. Malaikat Jibril tidak langsung menerangkan kepada para sahabat, tapi melalui pertanyaan biar nabi yang menerangkan itu. Jadi tetap yang dapat wahyunya nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak. Nah, itu hadis. Berkata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi ketika menerangkan hadis tadi, ja'alallahul imana huwal iman bihadhil jumlah wa samma man amana bihadhil jumlah mu'minin. Allah menjadikan iman adalah orang yang beriman kepada 6 poin yang tadi diterangkan dan menamai orang yang mengimani iman 6 hal ini disebut dengan orang-orang mukmin. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak. Lalu para ulama ijma sepakat bahwa beriman kepada para malaikat merupakan syarat mutlak seseorang disebut mukmin. Siapa yang mengingkari keberadaan malaikat, tidak beriman kepada adanya malaikat, orang itu disebut kafir oleh Allah. Seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 kata Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi, kedudukan beriman kepada para malaikat dalam agama kita sangat penting. Menduduki urutan kedua setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak beriman kepada para malaikat, dia kafir. Lalu apa yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat? Kita tahu wajib iman kepada para malaikat. Tapi bagaimana cara beriman kepada para malaikat? Nah, ini akan kita bahas nanti di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang mas cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kita mulai dengan jamaah bapak-bapak dulu yang ada di masjid ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah benar kalau iman itu ada tingkatannya? Apa? Iman. Iman ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Yang pertama iman taklid, terus iman iyan, iman ilmu, iman hakikat, dan iman ma'rifat. Apakah itu benar gitu? Pernah mendengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fik. Apa benar iman itu ada tingkatan-tingkatan? Ada iman taqlid, ada iman ilmu, ada iman hakikat, ada iman ma'rifat. Baik. Bahwa iman orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang sangat lemah, ada yang sangat kuat, iya benar. Tergantung apa? Ya, tergantung ilmu. Iman itu tergantung ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah dan syariatnya. Makin mendalam ilmu tentang Allah dan syariatnya, iman juga semakin kuat, semakin mendalam. Nah, adapun bagaimana atau berapa pembagian tingkatan iman, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Cuma para ulama memberi istilah. Kalau ada orang yang iman hanya karena ikut-ikutan, berdasarkan kebiasaan banyak orang, orang begitu ikut begitu, orang begini ikut begini, maka tadi disebut iman muqallid, iman orang yang taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Gimana ramenya orang, tidak berdasarkan ilmu. Dan ini iman yang rapuh. Kedua, ada orang yang disebut iman ma'rifat. Iman ma'rifat, ma'rifat itu artinya pengetahuan atau ilmu. Imannya ini didasarkan kepada ilmu. Dia beriman karena mengetahui. Dia beriman karena dia faham apa yang dia imani, lalu meyakininya. Disebut iman ma'rifat. Ini istilah saja. Nah, kalau orang tersebut setelah mengetahui apa yang diimani, lalu diaplikasikan, diamalkan. Setelah diamalkan, dia merasakan rasa dari iman. Iman itu manis. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya umpamanya, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia akan merasakan manisnya iman. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, dia mencintai sama mukmin karena Allah. Ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, siapa yang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi orang yang sudah meyakini ilmu yang sudah dia fahami tentang Allah dan syariatnya, lalu diaplikasikan, diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di semua aspek, aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, akhlaknya, baru dia akan merasakan manisnya iman. Nah, itu yang disebut dengan iman hakiki. Iman yang sebenarnya hakiki, iman hakikat. Ma'rifat berdasarkan ilmu. Hakikat, inti dari iman itu sudah dia rasakan karena dia sudah mengamalkannya, mewujudkannya dalam perilakunya, dan ada iman yang muqallid tadi. Itu istilah para ulama saja. Tapi kenyataan yang kita rasakan, kita pun iman ini kadang turun, kadang naik. Sekarang iman lagi puncak. Nanti siang melorot lagi. Sore tambah terpuruk gitu ya. Pas ada pengajian naik lagi kan gitu. Kita aja berbeda-beda. Nah, satu waktu ke waktu lain, satu keadaan ke keadaan ini berbeda kadang iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini dalam diri seseorang. Nah, apalagi dalam diri setiap orang, kadar dan kualitas keimanan orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat ya. Ada yang sangat kuat, ada yang sedang, ada yang lemah, ada yang sangat super lemah, berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Kalau ada nanti dikasih mic. Dikasih pinjem. Muzain di studio, mangga. Baik, kepada para pendengar juga pemirsa, bagi yang akan bertanya secara langsung kami persilakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022-86-86-2637. Baik, sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Abu Ibrahim di Bandung. Bolehkah kita bilang hatinya bagaikan malaikat saking baiknya seseorang, katanya Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Ini disebut mubalaghah. Apa bahasa ini, saya hiperbola apa ya? Jadi berlebih-lebihan. Tapi untuk menjelaskan sesuatu yang sangat dikagumi, atau ini tidak hanya dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan juga ya. Lalu orang memberi istilah dengan istilah yang berlebihan. Dan itu terpakai dalam semua bahasa. Dalam bahasa Indonesia namanya hiperbol. Seperti, suaranya kayak geledek. Padahal jauh, ya. Maksud suaranya kayak geledek itu apa? Sangat keras. Padahal lebih kerasan geledek itu. Tapi itu terpakai dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga di dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Indonesia untuk menjelaskan baik dan bagusnya hati seseorang, lalu kita katakan, ini hatinya bagaikan hati malaikat. Tentu saja bukan berarti dia maksum. Kalau para malaikat maksum, tidak? Ya, malaikat maksum. Malaikat gak pernah berbuat dosa walaupun sedetik. Gak pernah berbuat salah walaupun sedikit. Allah menyatakan dalam Al-Quran, alaika alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'ya'murun. Jadi malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah, walaupun sekejap, walaupun sedikit. Maksum mereka, tidak pernah berbuat salah. Hatinya bersih, ya bersih. Tidak ada sedikit pun keburukan dalam diri malaikat, dalam hati malaikat. Nah, ada orang hatinya sangat baik, seolah-olah kita tidak pernah melihat dia berbuat salah. Pasti dia melakukan kesalahan ya, karena sebagai manusia, tapi kita gak pernah melihatnya gitu. Lalu kita katakan hatinya bagaikan malaikat. Itu hiperbol, gak masalah. Sama dengan suaranya menggeledek, seperti geledek. Padahal itu hanya untuk menjelaskan saking kerasnya suara orang itu disamakan dengan geledek. Ada orang yang jahat, seolah-olah kita gak pernah dia berbuat benar, padahal pasti berbuat benar. Lalu kita katakan, ini mah hatinya seperti iblis. Hiperbol juga, tapi dalam keburukan ya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke bapak-bapak di sini. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, menurut keterangan yang sahih, berapa jumlah malaikat? Yang kedua, apakah penjaga neraka atau penjaga surga itu satu malaikat atau satu kelompok? Terima kasih. Ya, berapa jumlah malaikat yang menjaga surga dan neraka itu berapa? Itu nanti sebenarnya ada penjelasan dalam bab yang khusus untuk itu. Malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya, termasuk malaikat sendiri. Satu-satunya yang tahu jumlah malaikat hanya Allah. La ya'lamu junuda, la ya'lamu iddatahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Termasuk para malaikat, mereka tahu jumlah seluruh malaikat? Tidak. Kita umpama manusia, tahu enggak berapa jumlah seluruh manusia di selacau ehungkul? Enggak tahu. Harus didata dulu, harus disensus dulu gitu ya. Sensus pasti benar? Tidak pasti benar, ada yang kelewat, ada satu orang dihitung dua kali, namanya juga manusianya. Tapi perkiraan mendekati gitu. Nah, para malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Ya, nanti kita lebih detail akan kita jelaskan pada bab yang khusus untuk itu. Terus berapa jumlah malaikat yang ada di surga dan di neraka? Yang di neraka 19. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Muddathir. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Allah menjadikan 19 malaikat untuk menjaga neraka. Lalu para ulama menafsirkan ayat ini. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang dimaksud 19 ini adalah 19 rombongan malaikat. Yang 19 ini hanya pemimpinnya. Satu pemimpin malaikat dari yang 19 ini memimpin mungkin ribuan, mungkin jutaan malaikat. Diterangkan dalam satu hadis yang sahih, disiapkan di neraka 70 ribu zimam. Zimam itu rantai yang sangat besar dan berat. Satu rantainya dipegang oleh 70 ribu malaikat. Satu rantainya oleh 70 ribu malaikat. Ada 70 ribu rantai. Ada berapa malaikat tuh? 70 ribu aja kali 70 ribu. 4 miliar 900 malaikat itu yang hanya ngagu-gulung rantai saja. Belum malaikat yang lainnya. Miliaran. Di neraka aja miliaran. Oleh karena itulah para ulama menyatakan 19 malaikat yang ada di neraka adalah para pemimpinnya. Di atas 19 malaikat yang memimpin rombongan malaikat di bawahnya ada pimpinan umum namanya Malik. Dan nama malaikat Malik disebut dalam Al-Quran. Allah menyatakan, waqalu berkata para ahli neraka, ya Malik, wahai Malik liyakdi rabbuk, liyakdi alaina rabbuk, ya wahai Malik, suruh Allah itu mematikan kami saja daripada disiksa begini, menderita, menjerit-jerit dalam keadaan hidup disiksa. Libik liyakdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu suruh mematikan saja, suruh Allah mematikan kami, gitu kan? Enak aja. Padahal dulu ketika di dunia mereka tidak akan pernah meminta kematian. Di akhirat mah ketika diazab mending mati daripada diazab begini. Nah, mereka berseru kepada Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, suruh Allah mematikan kami saja. Malik ini adalah pemimpin seluruh malaikat yang ada di dalam neraka. Ya. Jadi itulah jumlah malaikat, nanti lebih rinci akan kita terangkan di bab khusus untuk itu. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain dari pendengar lagi, silakan. Ya, nah Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Jakarta Timur. Mau bertanya bagaimana cara menghilangkan LGBT dalam diri kita, ya, sedangkan kita tidak mau seperti ini. Cara mengobatinya bagaimana, ya, Ustaz? Ke WC biasa. Iya. Ya, kalau begitu kita sudahi aja sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.